barengan Maharena, sesobat semuanya kembali lagi ya. Yoma, Soma. Spesial buat warga berat, Nela Karisma. GPS Production. Kepadamu setiap hayat selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berjarak, hasrat semakin ingin dekat. Mas-mas yang di depan, sudah terrealisasikan ya Mas.